Naila kekasihku, penyejuk dalam kalbu, kau penawan hatiku. Dirimu diciptakan hanya untuk diriku, berkorban berkorban ku rela. Tuhan jua yang menentukan, berkorban berkorban ku rela. Tuhan jua yang menentukan. Semakin bertambah rasa kasih sayangku, siang malam selalu aku berdoa, semoga kau Naila jadi milikku. Berkorban berkorban ku rela, Tuhan jua yang menentukan. Berkorban berkorban ku rela, Tuhan jua yang membangkitkan gairah. Makin lama ku pandang kau, semakin bertambah rasa kasih sayangku. Siang malam selalu aku berdoa, semoga kau Naila jadi milikku. Berkorban berkorban.